Walah, malam minggu, duit gak gablek. Sir-siran ya durung duit. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene prapatan lho. Wesi Mas. Apa ya apa kabare? Mau dilamar. Kok lemes kabeh. Rek ayo rek mlaku-mlaku nang tunjungan. Ayo ngan rek ayo rek rame-rame bebas. Podo gak duwe sang ayomu jok dipikir angger podo gelem laku ayoku mangan tahu jok dicampur nganggo timun mon-mon malem minggu gak api digowo lamun bener podo gak duwe sang ayo jadi pikir angger podo gelem aku ayo mangan tahu jadi campur nganggo timun mon-mon malam minggu gak api digowo lamun malam minggu gak api etika wow.